subuhnya. Kalau memang dia tidak mampu melaksanakan dia mulai. Jika ini salat subuhnya yang kita azani Allahu wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam hadis kursinya tadi, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan seorang hamba tatkala dia terus-menerus mendekatkan diriku dengan mendekatkan kepada diriku dengan ibadah-ibadah sunnah sampai akhirnya aku mencintainya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, sesudah dia melaksanakan ibadah yang wajib, dia lengkapi dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan bertambah kecintaannya kepada hamba tersebut. Dengan seseorang menjaga ibadah-ibadah yang wajib, sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tadi, tatkala dia melengkapi ibadahnya tersebut dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Nah, hakikatnya kalau kita mencari Allah, wahyu. Kemudian ibadah yang lain atau amalan yang lain, ya, yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah al-ihsan. Ya, al-ihsan. Berbuat ihsan. Kalau dalam terjemah bahasa kita, berbuat baik. Gitu ya. Nah, ya, tidak harus namanya ihsan. Jadi, berbuat baik dan ngedin azani Allah wa iyyakum dengan semua cakupan maknanya. Baik ihsan fi ibadatillah. Ihsan tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ihsan terbagi menjadi dua. Yang pertama al-ihsan fi ibadatillah. Ya, ihsan tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diterangkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an. Ya, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah Taala kalau engkau melihatnya. Penggerak ibadahnya adalah mahabbatullah, karena dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa illam takun tarahu, kalau engkau tidak mampu melakukannya. Ya, mungkin belum tumbuh kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang murni, tulus, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, belum bisa. Ya. Apa namanya? Fa'ilan takun tarahu fa'innahu yaraka. Maka yakinilah, kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Penggerak dirinya untuk beribadah adalah khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ihsan dalam beribadah. Baik. Juga mencakup jenis ihsan yang kedua, al-ihsan ila makhluk. Berbuat ihsan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini luas cakupannya ihsan ini dari Allah wa iyyakum, karena makhluk Allah banyak. Dibahas dalam syariat kita bagaimana ihsan terhadap bangsa jin. Diterangkan secara lengkap. Sudah dibahas di sana bidina azani Allah wa iyyakum bagaimana bimina syariat tentang ihsan ilal ba'in. Ya, berbuat ihsan kepada hewan-hewan ternak yang kita miliki. Itu juga dibahas di sana bidina azani Allah wa iyyakum. Jangan mentang-mentang hewan bukan manusia diperlakukan seenaknya. Ada tuntunan syariat di situ di sana bidina azani Allah wa iyyakum. Juga dibahas tentunya ihsan kepada sesama umat manusia. Ya. Ihsan, berbuat ihsan kepada sesama manusia yang dinazani Allah wa iyyakum. Itu dilakukan oleh seorang hamba dengan tiga hal. Kalau yang lainnya tadi kan terlalu panjang pembahasannya, terhadap jin, terhadap apa namanya hewan, atau mungkin tumbuh-tumbuhan atau misalnya. Nah, yang kita bahas atau yang kita ambil contoh di sini, ihsan kepada sesama manusia. Dilakukan ihsan ini dengan azani Allah wa iyyakum yang pertama dengan badmin nada. Ya, berupaya memberikan manfaat kepada orang lain. sesuai dengan kemampuan kita. Ya, mampu dengan hartanya, dia beri sanjidina azani Allah wa iyyaku. Melihat ada saudaranya semangat tinggi untuk menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, tapi terhambat oleh dana. Ya. Dia enggak bisa belajar di sanjidina azani Allah wa iyyaku karena tidak memiliki dana yang memadai. Ya, dana mungkin tentunya dia makan batu selama belajar kan gitu ya. Nah, sudah mungkin dia makan rumput. Kalau sekali sih mungkin ya, tapi kalau terus-terusan begitu nanti bisa berubah. Melihat saudaranya demikian keadaannya, dia bantu. Tatkala dia memiliki keluasan rezeki, dibantu ya Allahumma azani Allahu wa iyyaku. Dia memiliki ilmu misalnya, mengetahui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar ilmu yang diberikan oleh Allah kepada dirinya, dia berikan ilmu tersebut kepada saudaranya yang membutuhkan. Dia sebarkan ilmu tersebut kepada segenap umat manusia yang ikhwan fillah jazakallahu wa iyyakum. Itu juga termasuk bentuk ihsan. Nah, kemudian perkara yang kedua yang termasuk bentuk ihsan adalah kaful adza. Tidak memberikan gangguan kepada orang lain. Di samping berusaha memberikan manfaat, kita juga harus menahan diri, tidak boleh mengganggu orang lain. Dengan mentang-mentang sudah memberikan sekian banyak manfaat, kemudian bertindak semena-mena, mengganggu seenaknya. Ya Allah wa iyyakum, bukan hamba yang muhsin, bukan hamba yang berbuat ihsan. Ya Allah wa iyyakum. Nah, mentang-mentang dia yang membiayai saudaranya, kemudian saudaranya tadi itu ya diperlakukan seolah-olah sebagai budaknya, misalnya berjina azani Allah wa iyyakum. Ya, pulang, kamu kan selama ini yang biayai saya. Ya, ini tolong ya, sandal saya ini dicuci. Baik. Nah, kamu ini tahu kalau saya biayai semua kebutuhanmu selama ini. Ya. Jadi mboknya hormat kalau ketemu saya. Ya. Nah, atau misalnya ikan bijina azani Allah wa iyyakum dari tindakan-tindakan yang menyakiti hatinya ikan bijina azani Allah wa iyyakum. Entah mungkin diungkit-ungkit. Gitu ya. Diungkit-ungkit sudah 25 tahun yang lalu gitu ya. Diungkit terus ikan bijina azani Allah wa iyyakum pemberian yang pernah dia berikan kepada saudaranya. Nah, sudah termasuk bentuk ihsan kepada sesama manusia yang tadi berjana azani Allah wa iyyakum talaqatul wajhi indal liqa, bermuka manis ketika berjumpa dengan saudaranya, tentunya dengan batasan-batasan syar'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la takfiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin ghalib. Jangan sekali-kali engkau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meremehkan perbuatan yang baik walaupun terlihat ringan. Ya, sekalipun dalam bentuk bermuka manis ketika berjumpa dengan saudaranya. Enggak sangar ya, apalagi menakutkan dan jinazani Allah wa iyyakum. Tiap kali ketemu saudaranya seperti singa ketemu mangsanya. Ya. Kumisnya panjang, pinggirnya barat ya, misalkan. Gitu ya. Jadi tidak demikian. Tapi dia berikan wajah yang terindah. Ya, tentunya tidak dibuat-buat dengan jinazani Allah wa iyyakum. Ya, wajah yang terindah untuk saudaranya sesama muslim, tentunya dengan batasan-batasan syariat. Jangan mentang-mentang bermuka manis termasuk perbuatan ihsan, ya, dia berikan muka manisnya kepada wanita yang bukan mahramnya. Ya, tidak diperkenankan ihsan itu dan ajaran Allah wa iyyakum juga bukan termasuk tindakan ihsan. Hal yang demikian tatkala dilakukan oleh seorang hamba akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya beliau mengatakan di sini-sini ajaran Allah wa iyyakum wa qawluhu ta'ala fil kuffar, dan firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang kafir,

dalam membelanjakan harta. Karena itu termasuk pertanyaan yang akan dihadapkan kepada kita nanti di yaumul kiamat. Sudah termasuk itu Abdul Mal membelanjakan harta ala wajib tabdir. Ya, dalam urusan-urusan yang mubadir yang dibina azani Allah wa iyyakum, membeli sesuatu yang tidak dia butuhkan dengan nilai yang tinggi melebihi dari harga yang pantas untuk barang tersebut. Ya, beli bunga, misalkan bunga sekedar untuk hiasan. Ya, nah, ya mungkin anak kita suruh gambar di tembok bunga gitu kan cukup ya. Nah, atau yang murah-murah cukup kita dibeliin azan ya Allah wa iyyakum. Ini beli bunga seharga 10 juta, 15 juta, 50 juta. Ya, kenapa? Ini gelombang cinta. Masya Allah. Nggak tahu cintanya di belah mana, kalau disebut gelombang cinta. Nah, atau belukan. Ya, kalau misalnya, ya, juta-jutaan dia keluarkan untuk seekor ikan. Yang mungkin kalau digoreng masih enak ikan hidayah. Gitu ya. Kalau digoreng masih enak ikan hidayah. Cuma kita harus diaguarium. Allah mustahil. Ya. Makanya bisa namanya membuat hoki begitu ya. Beruntung. Baik, ada tulisan-tulisan tertentu. Wallah alam tulisan apa di situ. Nah, itu termasuk yudha'atimah. Masuk doa terimaan dengan izinnya dari Allah wa'alaikum, dan itu perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Taala. Nah, tentunya seorang Muslim takkan mengetahui Allah memiliki sifat marah, murka, benci. Dia akan menghindarkan dirinya dari izinnya dari Allah wa'alaikum dari perkara-perkara yang membuat Allah memurkainya dan membenci dirinya ihani jadina azani allahu wa iyyakum. Nah, ini beberapa ayat yang dibawakan oleh Muhammad rahimahullah ta'ala. Adapun dalil-dalil yang lainnya, contoh-contoh dari sunnah dan juga pembahasan sifat-sifat yang lain, insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Kurang lebih wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakumullah jami'an.